Bab yang keempat dari mengelilingi dunia dalam 80 hari. Ini adalah rekaman LibriVox. Semua rekaman dari LibriVox adalah domain umum. Untuk keterangan atau menjadi sukarela, silahkan melihat situs LibriVox.org. Rekaman oleh Christianis. Mengelilingi dunia dalam 80 hari oleh Jules Verne. Terjemahan oleh R. Musa Sastra di Meja. Bab yang keempat. Perry meriwayatkan Phileas Fogg sangat mengherankan budaknya Passepartout. Jam pukul 7:25. Maka Phileas Fogg memberi tabik kepada teman-temannya di Reform Club lalu pulang, yaitu setelah menang main whist 20 gini banyaknya. Pukul 8:10, sampailah Phileas Fogg ke rumahnya. Passepartout heran melihat tuannya datang itu, karena ia tahu benar-benar bahwa tuannya sudah berubah adatnya. Yang kebiasaannya tetap pulangnya pukul 12, sekarang sudah di rumah sebelum waktunya. Tak kala Phileas Fogg sampai ke rumah, ia terus masuk ke dalam miliknya. Seraya berseru-seru memanggil budaknya, katanya, Passepartout! Passepartout tiada menyahut, karena pada ingatannya bukan ia yang dipanggil. Sebab tatkala ia belum waktunya ia dipanggil oleh tuannya. Tuannya memanggil dengan sabar, Passepartout! Passepartout lalu pergi ke loteng menghadap tuannya. Phileas Fogg berkata, sudah dua kali aku engkau kupanggil, mengapakah tak datang? Maka jawab budaknya, ya tuan, hamba tak lekas datang sebab menurut peraturan tuan belum waktunya hamba dipanggil. Sambil memegang daftar peringatan pekerjaannya yang diterimanya dari tuannya itu, maka kata tuannya, benarlah Passepartout, saya tahu bahwa engkau tak salah. Saya tidak akan marah kepadamu, dengarlah Passepartout. Dalam 10 menit ini, kita akan berangkat ke Dover dan Calais. Setelah Passepartout mendengar perintah tuannya itu, maka berubahlah rumah pembukaannya. Seolah-olah tidak terang kepadanya apa yang dikatakan tuannya. Kemudian Passepartout bertanya kepada tuannya, katanya, "Hendak pindah tempatkah, tuan?" Sahut Phileas Fogg, "Bukan pindah, tetapi kita hendak berjalan mengelilingi dunia." Demi Passepartout mendengar kata tuannya itu, tersinggahlah ia beberapa saat lamanya. Sambil mengulang perkataan tuannya, ia seolah-olah tak percaya. Mengelilingi dunia? Phileas Fogg menjawab, ya benar, mengelilingi dunia dalam 80 hari. Waktu sedikit lagi, Passepartout, kita harus lekas-lekas berangkat. Passepartout menggoyangkan kepalanya sambil berkata, tetapi tuan, tiadakah kita menyediakan peti-peti pakaian kita dulu? Kata tuannya, tak usah kita membawa peti-peti pakaian. Sebuah sitak cukuplah, masukkanlah ke dalam sitak itu 2 helai kemaya, pelainan dan 3 pasang kaos kaki. Demikian juga bagimu. Di jalan kita beli apa yang kurang, ku bawa juga jas dan plitku. Pakailah sepatu yang kuat, meskipun kita belum hampir hendak berangkat, ayolah lekas-lekas. Passepartout hendak menjawab perkataan tuannya, tetapi tak dapat. Karena tiada sempat lagi ia keluar dari bilik tuannya, lalu pergi ke biliknya dan menyatukan dirinya di atas kursi. Karena merasa letih seluruh tubuhnya, seraya berkata sama dirinya, wahai, sial benar badanku ini. Dahulu kukira akan boleh hidup senang tinggal di sini. Tetapi sekarang sekoyong-koyong mesti mengikut tuan keliling dunia. Dengan lengah Passepartout mengumpul segala alatnya dalam perlayaran keliling dunia dalam 80 hari itu. Maka pada pikirannya gilalah tuannya itu, boleh juga barangkali hanya hendak mempermainkan dirinya saja. Tuannya hendak pergi ke Dover dan ke Calais. Boleh jadi, bagi Passepartout yang telah 5 tahun meninggalkan tanah airnya, nyatalah akan menyenangkan hatinya. Kalau tuannya pergi ke Paris lebih sukalah ia, boleh melihat kota besar itu pula. Karena tuannya kurang suka berjalan-jalan, tentu tuannya akan senang tinggal di sana. Akan tetapi mengingat tuannya itu biasanya suka tinggal di rumah saja, maka Passepartout kurang percaya, sungguhkah tuannya itu hendak pergi berlayar. Jam pukul 8, Passepartout menyediakan sitak yang berisi pakaian tuannya dan pakaiannya sendiri. Lalu ia keluar dari biliknya, sedang pikirannya masih biru-biru. Kemudian ditutupnya dengan dan dikuncinya pintu biliknya itu. Passepartout pergi menghadap tuannya lagi. Tuannya juga telah siap akan berangkat. Phileas Fogg membawa sebuah buku, Bradshaw Continental Railway Steam Transit and General Guide, yaitu sebuah kitab yang berisi keterangan-keterangan yang perlu dipakai dalam pelayaran. Lalu ia meminta sitak yang dipegang oleh Passepartout itu dan dimasukkannya ke dalamnya seikat uang kertas yang boleh laku seantero dunia. Selesai daripada itu, bertanyalah ia kepada budaknya, katanya, hai Passepartout, tak ada barang yang lupa? Jawab Passepartout, tiada tuan. Dimanakah jas dan plitku? Inilah tuan. Maka kata tuannya, baiklah, bawalah sitak ini, sambil memberikan sitak itu. Ingat, jaga baik-baik sitak itu. sebab di dalamnya ada 20.000 pound sterling. Setelah Pasepartu mendengar perkataan tuannya itu, hampirlah jatuh bungkusan yang berisi uang itu dari tangannya. Seolah-olah ia merasa berat uang sekian banyaknya itu. Setelah mereka mengunci pintu rumah yang akan ditinggalkan itu baik-baik, maka turunlah mereka dari atas loteng. Beberapa kereta akan berhenti di ujung Savile Row. Pileswang dan bidangnya naiklah ke atas sebuah kereta yang dinamakan cab, dan dengan tergesa-gesa keduanya menuju ke stasiun Charing Cross, yaitu sebuah cabang daripada jalan kereta api Oyster Sporway. Jam pukul 8 lebih 20 menit, maka kap yang dinaiki mereka itu berhentilah di muka pagar besi stasiun. Pasepartu meloncat keluar dari kereta itu. Tuannya mengikut dia dan membayar sewa kereta. Pada saat itu juga, maka datanglah seorang perempuan miskin menuntun seorang anak. Perempuan itu tiada bersepatu, topinya sudah buruk dan sudah tanggal bulunya. Sehelai syal yang robak rapi menutupi pakaiannya yang sudah koyak-koyak itu. Perempuan itu menuju kepada Pileswang dan meminta sedekah kepadanya. Fong memberi kepadanya 20 guinea, yaitu kemenangan ketika main whist. Maka kata Pileswang, "Hai perempuan, inilah bagianmu. Saya amat bersuka cita berjumpa dengan dikau." Habis berkata itu, lalu ia terus berjalan. Pasepartu melihat perbuatan tuannya itu, keluarlah air matanya dan yakinlah ia sekarang akan kebaikan hati tuannya itu. Wong dengan budaknya masuk ke dalam watch kamar, maka disuruhnya Pasepartu membeli karcis kelas 1 ke Paris. Ketika Phyllis memalingkan dirinya, maka dilihatnya kelima orang temannya yang di dalam River Club tadi ada di situ. Phyllis Wong berkata kepada teman-temannya itu, "Hai tuan-tuan, sekarang saya hendak berangkat, maka tuan-tuan kemudian hari boleh melihat akan perjalananku di dalam suratku yang disaksikan dengan tanda-tanda tangan oleh orang-orang yang boleh dipercayai." Jawab Prof. Gauthier, "Oh, Tuan Fogg, itu sama sekali tak perlu. Kami sekalian sudah percaya atas kesucian hati Tuan sebagai orang baik-baik," sahut Phyllis Fogg, "tetapi demikian sebaiknya." Andrew Stout menyambung perkataan itu, "Tuan Fogg, jangan lupa akan pulang." Jawab Phyllis Fogg, "Ya Tuan, saya akan kembali dalam 80 hari, yaitu pada malam Ahad pukul 9 kurang seperempat, 21 Desember 1872. Selamat jalan Tuan Fogg. Sampai waktu kita bertemu lagi, tuan-tuan." Jam pukul 9 kurang seperempat, Phyllis Fogg dan budaknya duduk bersama-sama di dalam kereta api. 5 menit lagi, maka terdengarlah bunyi lesit yang langsing dan bergeraklah kereta api. Pada waktu itu, malam amat gelap, maka turunlah hujan rintik-rintik. Tiada berhentinya semalam-malaman itu. Phyllis Fogg duduk di sudut kereta dengan tiada mengeluarkan sepatah kata pun. Pasepartu yang rupanya masih terkejut juga sedikit memegang sitak yang berisi uang kertas itu kuat-kuat dan ditekannya keras-keras pada tubuhnya. Akan tetapi sebelum kereta api melalui Sydenham, maka Pasepartu berteriak seperti orang yang putus harap. Phyllis Fogg bertanya, "Ada apa?" Maka jawab Pasepartu, "Ya Tuan, dari sebab tergesa-gesa kita berangkat, maka saya lupa." "Apakah yang lupa?" "Saya lupa memadamkan lampu gas di bilik saya," kata Phyllis Fogg seperti tiada peduli. "Oh, kalau demikian nanti engkau sendiri membayar harga gas yang habis itu." Akhir bab yang keempat.